Tuanya cukup asik digoyang lagi. Moga-moga ini enggak jadi masa-masa kalian ya. Saya boleh diangkat lagi ya. Bagaikan Kak Usum tawuran ya. Oke.